هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Ada pertanyaan yang masuk lewat email. Pertanyaan ini dari Fulan, Provinsi Jawa Barat. Isi surat, dan untuk ikhwan, kami ingatkan yang ingin bertanya tentang masalah agama, bisa, yang tidak mengetahui hukum, suatu hukum, bisa menanyakan kepada kami lewat email. Caranya tinggal kunjungi situs kami, situs pribadi kami, www.alabiri.net. Di situ nanti ada klik untuk hubungi ustaz, dan silahkan klik, dan ada pilihan untuk bertanya. Nah, di sana nanti bisa dipertanyakan, dan silahkan isi suratnya, dan yang dikirim nanti masuk ke khusus ke email saya. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala, kalau bisa kami jawab melalui video. Di sini pertanyaan isi surat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya adalah seorang mu'allaf. Ada beberapa hal yang masih menjadi pikiran dan menyebabkan kebingungan saya dalam menjalani kehidupan baru saya sebagai seorang muslim. Mu'allaf baru berarti. Saya ingin meminta bantuan ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam diri saya. Satu, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan babi untuk dimakan? Apa alasan sebenarnya haram memakannya? Apakah ada dalilnya? Pertama, mengapa Allah mengharamkan babi? Tentu karena babi tidak sehat, membahayakan. Dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala itu tentu ada hikmahnya. Dalam syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala tentu ada hikmahnya. Dan hikmah terkadang kita ketahui dan tidak ketahui. Dan kenapa hikmah Allah mengharamkan babi itu kita ketahui. Dan itu bisa dibaca di artikel kedokteran atau kesehatan, itu kita bisa ketahui. Kenapa? Salah satunya ada cacing pita. Yang ini sangat berbahaya bagi tubuh, salah satunya. Jadi dengan itu Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan mungkin ada banyak bahaya yang lain selain daging, selain cacing pita ini. Banyak mungkin yang berbahaya dalam daging babi. Apakah ada dalilnya Allah mengharamkan daging babi? Ada. Dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitah waddamu walahmul khinzir." Dan diharamkan bagi kalian al-maitah. Al-maitah adalah hewan yang belum disembelih. Maitah, mayit, yang mati, hewan mati yang belum disembelih. Jadi diharamkan waddam dan darah. Walahmul khinzir, dan daging babi. Jadi Allah haramkan. Itu dalilnya. Dua, mengapa banyak yang mengharamkan daging kodok namun beberapa restoran menghalalkannya? Apa alasan sebenarnya jika ia haram? Adakah dalilnya? Kenapa banyak yang mengharamkan daging kodok? Ya karena haram, jadi diharamkan. Karena haram daging kodok, jadi diharamkan. Banyak orang-orang yang mengharamkannya. Namun beberapa restoran menghalalkannya. Siapa? Restoran yang mana yang menghalalkannya? Apakah restoran muslim atau restoran kafir? Kalau restoran kafir ya nggak usah ditanya lagi, mereka menghalalkannya. Daging babi pun mereka halalkan. Kalau daging kodok, restoran muslim apakah menghalalkannya? Tidak. Apa alasan sebenarnya jika ia haram? Karena kodok kata itu tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, La taktulu ad-difda fa inna nakiqaha tasbihun. Janganlah kamu membunuh difda, membunuh katak. Karena apa? Fa inna nakiqaha tasbih, karena suaranya itu adalah tasbih. Jadi tidak boleh membunuh katak difda. Jadi hewan yang tidak boleh dibunuh, maka tidak boleh, tentu enggak boleh dimakan. Karena kalau kita mau memakan hewan apapun itu, kita harus sembelih. Kecuali apa? Ikan dan jarot. Itu enggak boleh, apa, tidak perlu untuk disembelih. Nah, semisal kita mau makan kambing, kita harus sembelih kambing dulu, kita harus bunuh tuh kambing, kita harus sembelih. Sedangkan kalau difda bagaimana kita sembelih? Kalau kita sembelih, kita berarti membunuhnya. Jadi enggak mungkin kita makan. Kalau semisal kita temukan dia tergeletak mati di tengah jalan, apakah boleh? Enggak boleh, karena dia termasuk al-maitah nantinya, termasuk al-maitah. Hewan yang mati tidak disembelih, maka Allah haramkan, yang sebagaimana ayat yang kita baca tadi, hurimat 'alaikumul maitah. Jadi difda itu hukumnya enggak boleh dimakan, karena alasannya karena itu hewan yang tidak boleh dibunuh. Pertanyaan yang ketiga, ada begitu banyak aliran Islam, yang satu menyudutkan yang lainnya. Mengapa dalam Islam sendiri begitu banyak permusuhan? Memang dalam aliran Islam, Islam memiliki banyak firqah, kelompok. Dan itu telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, banyak aliran. Bahkan bukan hanya Islam, Nasrani itu pun juga terpecah-pecah, bukan hanya Islam. Begitu pula Yahudi juga terpecah-pecah, bukan hanya Islam. Rasulullah SAW itu, dan kenapa aliran Islam yang aliran dan firqah? Karena sudah disabdakan dari dulu oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, sataftariku ummati ila thalath wa sab'ina firqah kulluhum finnari illa wahidah. Umat Islam akan terpecah, tergolong menjadi 73 golongan, terpecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, semuanya masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu kelompok. Apa itu? Ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Nah, jadi bukan hanya Islam, dan kalaupun Islam terpecah, semua masuk neraka, kemudian satu masuk surga. Akan tetapi yang masuk neraka ini bukan kekal dan dikekalkan dalam neraka, akan tetapi hanya sebentar. Hanya sebentar, maksudnya tidak kekal. Jika Allah Subhanahu wa taala telah membersihkannya dalam api neraka, maka Allah masukkannya ke dalam surga. Bukan khalid mukhallad finnari abada, enggak. Maka dari dulu emang Islam telah terpecah. Dan itu telah disabdakan oleh Rasulullah, dan bukan hanya orang agama Islam, orang Kristen pun juga terpecah, dan itu kita bisa saksikan sendiri. Umat Kristiani juga terpecah-pecah menjadi firqah. Rasulullah sabdakan menjadi 72 golongan. Pertanyaan yang keempat, apakah sebagai seorang muslim saya harus membenci setiap insan Israel dan harus membunuh mereka? Mengapa seringkali umat Islam begitu fanatik? Maksudnya insan Yahudi mungkin ya, orang-orang Yahudi. Apakah saya harus membenci orang-orang Yahudi dan harus membunuh mereka? Tidak. Kita tidak perlu membunuh orang Yahudi, dan tidak diwajibkan membunuh orang Yahudi kecuali kafir harbi. Kalau kafir harbi, baik dia orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, kalau dia sebagai kafir harbi, orang yang memerangi agama kaum muslimin, orang yang memerangi kaum muslimin, maka patut kita harus bunuh. Tetapi kalau dia bukan kafir harbi, walaupun dia orang Yahudi, misalnya adalah kafir dhimmi yang berada di apa perlindungan kaum muslimin, tak boleh kita bunuh. Enggak boleh. Siapa yang bilang harus boleh? Enggak. Islam bukan agama yang keras. Contohnya Yahudi pernah, Rasulullah pernah bermuamalah, pernah jual beli dengan Yahudi. Rasulullah pernah menerima hadiah dari Yahudi dan Rasulullah pernah menggadaikan pakaian besinya kepada orang Yahudi. Rohina dira'ahu. Rasulullah pernah menggadaikan pakaian besinya, baju besinya. Rasulullah enggak membunuhnya. Karena dia bukan kafir harbi, karena dia bukan termasuk kafir harbi. Kalau kafir harbi itu enggak boleh kita bunuh. Orang dzimmi, sampai orang dzimmi, kafir dzimmi itu enggak boleh kita bunuh. Bahkan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang membunuh kafir dzimmi. Enggak boleh kita bunuh. Mengapa seringkali umat Islam begitu fanatik? Siapa fanatik terhadap apa dulu? Fanatik terhadap agama Islam tentu. Nabi dihina. Siapa yang tidak marah? Tentu akan, tapi kalau semisal caranya membenci mereka bukan dengan membunuh mereka. Nanti ada cara tata cara sendiri, jangan sampai salah cara. Membenci orang-orang yang menghina Nabi contohnya. Apa arti dari bulan dan bintang di masjid-masjid? Allah Ta'ala alam. Anda gak tahu arti khusus. Mungkin itu adalah syiar agama Islam. Karena biasa di masjid-masjid itu adalah ada bintang dan bulan. Akan tapi tidak ada dalil nas satupun yang menyatakan itu adalah syiar Islam. Akan tapi mungkin dari zaman ke zaman saja. Apakah ada syariatnya? Enggak, enggak ada. Harus buat bintang, bulan itu enggak ada. Itu mungkin hanya sebagai arsitek orang-orang dahulu sampai sekarang. Jadi mungkin lebih lekat dengan bulan dan bintang akan, tapi tidak ada arti tertentu dan bahkan tidak ada syariat tertentu untuk membuat bintang dan bulan. Yang keenam, saya sudah membaca artikel Ustadz tentang onani tidak membatalkan puasa. Ya, ada artikel saya tentang onani tidak membatalkan puasa, bisa dibaca di situs pribadi saya dan sudah saya bahas situ. Walaupun ada khilaf para ulama, perselisihan antara ulama, akan tapi itu tidak membatalkan puasa yang rajih. Namun mengapa onani berdosa? Iya, karena onani berdosa. Saya terkadang melakukannya untuk menyalurkan syahwat karena saya belum menikah. Kenapa berdosa? Karena ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala menjipati orang-orang mukminin dalam Al-Qur'an. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafidun." Dan orang-orang yang menjaga farjinya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istrinya atau budaknya. Jadi kalau farjinya boleh apa? Diberikan kepada siapa? Untuk menikmati farji dengan istri, menikmati farji. Menikmati farji dengan istri atau dengan budak, selain itu enggak boleh. Dengan ini dalil ini Rasul Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwasanya onani adalah haram. Saya terkadang melakukannya untuk menyalurkan syahwat karena saya belum menikah. Salah. Menyalurkan syahwat bukan dengan onani, tetapi dengan menikah. Bagaimana kalau tidak menikah? Nah, ada tipsnya. Rasulullah memberikan tips. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj." Wahai perkumpulan orang-orang pemuda, wahai para-para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah siap untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa man lam yastati', dan barang siapa yang belum bisa menikah, belum mampu untuk menikah, apa sarannya kata Rasulullah? Fa'alaihi bisawm, maka hendaknya dia berpuasa. Berpuasa. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraj. Karena dia lebih menundukkan pandangan kita, karena puasa itu lebih menundukkan pandangan kita dan lebih menjaga farji kita. Jadi tips yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah dengan menikah, kalau enggak saum, enggak ada Rasulullah memberikan onani, enggak boleh. Bahkan dalam yang ayat yang kita bacakan tadi, Allah mengancam orang yang tidak menjaga farjinya kecuali dari istri atau budaknya. Dan menurut kedokteran terkini, onan yang tidak berlebihan justru bermanfaat bagi tubuh. Ah, siapa? Anda enggak tahu nih. Yang dia menyatakan bahwasanya onani baik bagi tubuh ini, Allah Ta'ala alam. Bahkan yang anda baca setelahnya, di onani itu mengganggu kejiwaan seseorang, mengganggu kejiwaan seseorang, dan ini berbahaya bagi tubuh. Anda gak tahu nih, katanya bermanfaat onani, Allah Ta'ala alam. Dalam nas, akan tapi dalam nas syar'i itu gak boleh, dalilnya haram. Pertanyaan yang ketujuh, Ustadz menulis di artikel bahwa jika mengeluarkan mandi wajib wudhu sebelum sholat. Bagaimana dengan pakaiannya? Apakah harus diganti? Kalau dia bisa nyuci, nggak perlu diganti, cukup dicuci. Tapi kalau dia mau ganti, semisal waktu sholatnya nggak cukup, dia dan ada mandi di situ, ya ganti ke apa? Kemudian cucinya nanti. Kenapa? Karena dulu Ali bin Abi Thalib pernah bercerita, kuntu rojulan madza'an, aku adalah orang yang sering mengeluarkan air madi. Fastahyaitu an asala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam limakanati ibnati minni. Dan aku malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena anaknya Rasul adalah istriku. Kemudian apa kata Ali? Fa amartul Miqdad bin Aswad, maka aku memerintahkan Miqdad bin Aswad untuk pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang masalah madi. Maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda, yaghsilu dzakarahu wa yatawaddo. Ali hendaknya mencuci dakarnya dan berwudu. Jadi kalau dia madinya terkena dakar, maka dia mencuci dakarnya. Jika madinya terkena air, jika madinya terkena dakar, maka dia mencuci dakarnya. Begitu pula jika madinya terkena pakaian, maka dia mencuci pakaiannya dan dia hendaknya berwudu. Jadi itu mencuci yang apa terkena madi, kemudian dia berwudu. Itulah tips yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak perlu mandi. Yang perlu mandi adalah mani. Jika keluar mani, maka wajib mandi. Tapi kalau madi, tidak. Pertanyaan selanjutnya, yang ke-8, jika sesama jenis saling menyayangi dan mencintai, mengapa Allah membenci mereka dan ingin melaknat mereka seperti kaum Nabi Lut? Ini tentu adalah rasa kasih sayang dan rasa cinta yang salah. Rasa cinta yang salah. Karena cinta itu ada yang dibenarkan, ada yang disalahkan. Ada yang salah, ada yang dibenarkan, ada yang dibolehkan, ada yang salah. Gak semua cinta itu benar. Bukan berarti seorang saling mencinta itu langsung dibolehkan, enggak. Contohnya adalah kaum Nabi Lut. Tentu Allah marah terhadap mereka. Kenapa? Contoh cinta yang dilarang, mencintai orang-orang kufar, mencintai orang-orang kafir atau orang-orang fasik, itu enggak boleh. Bahkan apa? Al-mar'u, kata Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu dibangkitkan dari alam kubur bersama orang yang dicintainya. Jika orang yang dicintai masuk neraka, ya sudah, berarti dia masuk neraka. Jadi bahaya. Al-mar'u ma'aman ahabba. Jadi Nabi Lut pun enggak boleh, walaupun dia sama-sama mencintai, ya, tapi ini kecintaan yang haram, yang salah, yang harus dimusnahkan, enggak boleh. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man amila amala qaumi Lut faqtuluh, barang siapa yang beramal dengan amalnya kaum Nabi Lut, yaitu liwat, homo, seks, maka faqtuluh, bunuhlah dia. Karena orang yang liwat, orang yang homo seks, itu telah akalnya telah rusak. Sakit dia, akalnya telah sakit, salah dia, salah jalan. Fitrahnya telah rusak, akalnya telah rusak, sakit dia. Maka dari itu Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat tentang masalah kaum Nabi Lut, apa kata Allah? Alaysa minkum rajulun rasyid? Tidakkah di antara kalian ada orang yang berakal? Karena orang yang homoseks itu orang yang tidak berakal. Salah, salah jalan. jika akhlak mereka baik, mungkin akhlak Nabi, akhlak homo yang ini baik, namun saling mencintai. Jika akhlak mereka baik namun saling mencintai, apa yang mendasari kesalahan mereka? Ya salah mereka kenapa? Karena seksnya salah. Walaupun akhlak mereka baik, akan tapi orang yang homoseks apakah akhlak mereka baik? Tentu tidak. Akhlak yang baik adalah akhlak orang yang menikah dengan lawan jenis. Kalau sama jenis maka itu telah rusak akhlaknya, telah salah. Maka Allah marah murka dan terhadap mereka. Yang mendasari mereka salah itu karena mereka salah menyalurkan syahwat mereka. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ara'aitum idza wada'aha fil halal akana 'alaihi wizrun?" Tidakkah engkau melihat bahwasanya jika dia meletakkan syahwatnya dalam masalah yang halal, apakah ada dosa baginya? Tentu tidak. Jadi kalau semisal dia adalah halal, kalau semisal dia menikah dengan lawan jenis tentu halal, maka itu tidak berdosa. Tapi kalau semisal salah syahwat meletakkan dalam yang masalah yang haram, maka haram berdosa. Yang kesembilan, Ustadz, apakah hukum memegang dupa untuk menghormati orang tua yang telah meninggal? Tentu dengan maksud saya tidak menyembahnya. Wallahu ta'ala alam, memegang dupa tatkala meninggal, orang meninggal, itu sama saja kita merayakan suatu upacara, suatu perayaan orang-orang Cina. Orang-orang Cina tatkala itu apa? Menyembah, memegang dupa dan menyembahnya. Dan bagaimana jika dia tidak menyembahnya? Sama saja, enggak boleh. Kenapa? Karena kita telah menyerupai mereka. Sedangkan menyerupai mereka itu tidak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk orang golongan dari mereka. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, fa huwa minhum, maka dia bagian dari mereka. Jadi kalau dia menyerupai orang-orang kufar dalam upacara ini, perayaan ini, enggak boleh. Karena dia termasuk bagian dari mereka nanti ya. Jadi enggak boleh. 10. Ustaz, mengapa Allah membenarkan pembunuhan? Enggak. Siapa yang bilang Allah membenarkan pembunuhan? Dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengharamkan pembunuhan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pembunuhan. Siapa yang bilang membolehkan? Enggak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat," jauhilah 7 perkara yang menghancurkan. Apa itu 7 perkara itu? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian apa? As-sihru, sihir. Kemudian apa yang ketiga? Qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Membunuh seorang jiwa yang telah Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan hak, dengan cara yang benar. Maka enggak boleh kita bunuh dengan sembarangan, enggak boleh. Siapa yang bilang Allah membenarkan pembunuhan? Enggak boleh. Kemudian yang keempat apa? Aklu malir riba, memakan harta riba dan seterusnya. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu alla ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah illa bi ihdatsalah." Tidak halal untuk ditumpahkan darah seorang mukmin, seorang muslim yang dia bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, Muhammad utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Nanti kita sebutkan. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. "Wa ghadiba 'alaihi wa la'anahu," dan Allah murka terhadapnya dan melaknatnya dan menyiapkan azab yang pedih. Begitu Allah firmankan. Kecuali semisal ada sebab yang Allah benarkan untuk dibunuh, maka boleh. Contohnya Kisos, orang dibunuh. Si A dibunuh. Apakah si A dibunuh oleh B? Maka si B boleh dibunuh dengan cara kisos. An-nafsu bin-nafsi, jiwa dibalas jiwa. Jiwa dibunuh, maka jiwa yang bunuh tadi dibunuh juga. Kisos, jalannya jalan kisos. Maka dari itu apa kata Rasulullah, illa bi ihdatsalat, an-nafsu bin-nafsi, salah satu kemudian apa? Atsayyibu zani, orang yang telah menikah lantas dia berzina maka dirajam. Iya. Kemudian apa? Yang ketiga, at-tarikul dini al-mufariq lil jamaah, orang yang meninggalkan agama yakni murtad, maka boleh dibunuh. Itu salah satu contoh seseorang itu boleh dibunuh. Akan tapi Allah enggak membenarkan pembunuhan secara mutlak, enggak boleh. Mana nih sebenarnya? Allah tidak membenarkan pembunuhan secara mutlak. Kemudian contoh hukum Islam yang keras. Hukum Islam yang keras yang mana? Enggak keras itu. Apakah kita rela? Apakah jika kita keluarga kita dibunuh, apakah kita rela? Ah, oh, sudah enggak apa. Ya itu mungkin sebagian kita memaafkan, akan tapi sebagian yang lain. Kemudian tatkala hukum Islam yang keras, katanya mungkin dengan potong tangan, orang yang mencuri potong tangan, apakah hukum keras? Enggak. Bahkan bandingkan dengan di negara kita dengan negara Saudi. Negara kita betapa banyak orang yang membunuh. Setiap hari, di siang hari, berita ditayangkan pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan, pencurian, pencurian, pencurian. Bandingkan dengan negara Saudi yang mereka menegakkan hukum Allah. Bandingkan betapa sedikitnya orang yang mencuri, betapa sedikitnya orang yang membunuh. Kenapa? Itulah manfaat, faedah dari hukum Allah yang ditegakkan dengan potong tangan orang yang mencuri, atau dengan membunuh kisos orang yang membunuh. Jadi sangat sedikit. Bandingkan dengan negara Indonesia, negara kita yang bebas begitu saja, hanya di penjara. Bandingkan. Tidakkah Allah memberikan kesempatan dulu kepada umat yang berdosa untuk bertobat? Tentu. Semua, hatta berzina, kita berzina kita disyariatkan untuk bertobat. Bahkan para ulama menyatakan orang yang berzina, apakah dia mengaku atau mana yang lebih bagus, apakah dia mengaku atau dia bertobat? Bertobat, para ulama menyatakan. Salah satu di antara para ulama ada yang menyatakan bertobat. Tidak perlu diungkit dosanya. Allah mengampuni insyaallah subhanahu wa taala. Enggak perlu. Bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabiyah, wanita sahabat itu berzina. Kemudian hamil, datang kepada Rasulullah SAW untuk minta dirajam. Apakah Rasulullah langsung menerima? Tidak. Rasulullah memalingkan wajahnya, mengharapkan agar wanita ini bertaubat. Apakah Rasulullah SAW langsung membunuh? Tidak. Kemudian apa kata Rasulullah? Biarkan sampai anakmu lahir, sampai engkau melahirkan anakmu. Lahir anaknya, datang dia kepada Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah langsung bunuh? Enggak. Sebenarnya Rasulullah ingin mengharapkan dia itu bertobat, selesai. Akan tapi dia meminta lagi. Apa kata Rasulullah? Tinggalkanlah, biarkanlah sampai engkau menyusui anakmu. Tatkala 2 tahun selesai menyusui, dia datang lagi. Begitulah Rasulullah SAW apa, memalingkan wajahnya, tidak langsung membunuh, mengharapkan dia bertobat. Maka apa, tatkala itu, tatkala dirajam, Rasulullah SAW apa, menyatakan jangan hina dia. Kenapa? Taubatnya dia itu mencukupi apa? Mencukupi kaum penduduk Madinah. La wasi'athum. Cukup taubatnya dia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW begitu sayang terhadap umat Islam. Jadi barang siapa yang menyatakan Islam itu keras? Enggak. Namun Allah telah mengizinkan manusia untuk merenggut nyawa sesamanya. Saya bingung. Ini salah ini. Siapa yang menyatakan Allah mengizinkan? Allah tidak mengizinkan. Dalam ayat manapun Allah tidak mengizinkan. Kecuali dengan jalan yang benar. Tentu dengan kisos tadi yang kita sebutkan. Allah tidak mengizinkan siapa? Allah mengharamkan. Bahkan orang yang membunuh, itu apa? Lam yarih ra'ihatul jannah. Orang membunuh kafir dhimmi, membunuh kafir dhimmi, yang kafir yang di dalam perlindungan kaum muslimin, itu apa? Orang yang membunuhnya lam yarih ra'ihatul jannah, tidak mencium apa? Baunya surga. Itu kafir dhimmi itu. Bagaimana dengan kafir, bagaimana dengan kaum muslimin? Kalau kafir harbi baru itu dibunuh. Akan tapi kalau kafir dhimmi dan kaum muslimin itu enggak boleh. Atau kafir musta'man itu enggak boleh untuk dibunuh. Kemudian yang kesebelah jadi salah. Yang Allah menyatakan bahwasanya Allah mengizinkan pembunuhan itu salah. Yang kesebelah, mengapa haram jika saya bertoleransi pada penganut agama lain? Ini toleransi apa maksudnya? Toleransi apa maksudnya? Hanya mengucapkan selamat atas hari raya mereka, niat saya mengucapkannya tidaklah seperti yang dibesar-besarkan di media. Mengapa ini menjadi suatu tindakan yang diharamkan? Oh, kita ambil contoh, selamat hari raya Natal. Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau toleransi seperti ini yang dimaksudkan, maka enggak boleh. Lakum dinikum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kenapa? Selamat hari Natal, paham enggak kita maksudnya apa selamat hari Natal? Selamat hari Natal itu maksudnya selamat hari kelahiran Yesus. Allah melahirkan Yesus. Sedangkan Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu Ahad. Allah itu Maha Esa yang enggak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini inti agama, ini asas agama, ini usul. Jangan main-main sama usul. Jangan main-main sama ucapan. Jadi enggak boleh. Hati-hati. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi enggak boleh. Kalau toleransi yang maksud seperti ini. Kenapa? Karena selamat hari raya Natal, masa kita enggak paham? Selamat hari raya Natal itu maksudnya selamat hari atas kelahirannya siapa? Yesus. Berarti Allah menyatakan Allah itu melahirkan Yesus. Paham? Allah maksudnya apa? Allah lahir apa? Yesus itu lahir dari Allah. Itu enggak? Tak boleh. Sedangkan lam yalid walam yulad. Jadi bahkan orang-orang Kristen, ya itu keyakinan orang Kristen tuh, keyakinan orang Kristen bahwasanya Maryam melahirkan Nabi Isa dari mana? Dari Allah. Dan ini salah, sangat fatal bagi agama Islam. Tak boleh. Lam yalid walam yulad. Bagaimana mungkin Allah Maha Esa, Subhanahu wa Taala? Mati enggak Allah dari perkataan orang-orang kufar. Jadi hati-hati. Kalau maksudnya toleransi dalam masalah jual beli, kita toleransi boleh. Mu'amalah dengan mereka, kita menghormati mereka, kita menjaga hak-hak mereka, bahkan kita wajib menjaga hak-hak mereka. Orang-orang kafir, semisal dia hukukul jiran, orang kafir ini adalah tetangga kita, kita harus hormati dia. Enggak boleh kita mengganggu dia, bahkan kita haram mengganggu dia. Jadi itulah toleransi, bukan toleransi berarti maksudnya kita menyembah patung mereka, sama-sama menyembah, enggak, sama-sama apa menyebutkan selamat hari raya Natal, enggak boleh. 12, jika adzan masjid tidak sesuai waktu, jika adzan masjid tidak sesuai waktu, di HP terinstal jadwal sholat dan telah tiba waktu sholat, yang mana diikuti? Ya kalau masjid yang enggak sesuai waktu ya enggak usah diikuti. Tapi justru kebalik, yang sering tepat waktu itu yang adzan masjid. Yang HP biasanya tidak tepat waktu. Contohnya kita di Jakarta, apa kita di Surabaya. Akan tapi adzannya adzan Jakarta. Contohnya seperti itu. Jadi yang kita ikuti adzannya masjid, dan adzan masjid itu biasanya tepat waktu. Kalau semisal HP-nya terinstal itu aplikasi yang tepat waktu, maka boleh. Betul-betul tepat waktu, maka boleh digunakan. Jadi mana yang tepat waktu aja kita ikuti. Maaf jika terlalu banyak, mohon untuk menjawabnya. Wassalam. Dan alhamdulillah semua jawabannya telah terjawab. Dan ikhwan yang lain mau bertanya, silakan bertanya melalui email atau yang tadi yang telah saya beritahukan. Melalui email caranya dengan kunjungi situs saya. Situ ada hubungi, klik untuk hubungi Ustaz, silakan klik. Dan atau melalui Facebook atau melalui BBM. atau WhatsApp dan yang lainnya. Dan insya Allah subhanahu wa ta'ala pertanyaan akan kita jawab melalui video. Wallahu ta'ala alam.